kebus kebusan lahar gunung agunge nu kebusan kena beli rikala di sing di sisin beli ulian peleh beli pedi di dasiran angin di batur kinta mani ingatan kena raga nadi meja ni subeng halahin dewa beli milih nak muani medasi dan mula saja beli campah ken adi sing bisa beli ngaji yang kesna meja ni mara beli merasa kila Bye.

Jaston beli melengi. Tak penting kenyang memang. Bunga kare jani sampun nangi lo aksi apalagi bisi gengsi. Ngejohin dewek beli makin anak tua berangkat sing mana pe. Beli suben nawan kengken gaya ilwe hidup cara anak mewah. Supe ada beli kan koang bodoh gigis yang penting mempites. Kadang kadang kembang menitis. Kadang mengebo kebang nyuati sebab. Yang penting penting kepipi. Yahu, yahu. Matur suksebel. Beli dini ngejanji sot montok lihing ngerepan adi. Yen sakit bin mani beli tuh sing no dini. Di itu mara adikal ngerti. Beli berharap jadi kini rasani yening daman padini. Pocol beli sayang percuma berjuang angin adi sing mengerti. Seharusnya beli bidan ngerti. Yening adik dosetan peduli. Oda beli doa dosna sujadi.

Sewa lupa. Janjin adi. kamu bermain cinta, raja teman yang kamu Mau kira kerja ada dua, mau kira nyanyi kawakasan. Gisi-gisi sekatkan gelap-gelap lahan, menjanji takkan tiba kelesan. Enam beli bertahan, belilah kar berjuang, sampai titik darah penghabisan. Demen emak macul, angin basahi tepung untuk keti sisi nuturang timpal kemsa pejelek kepo didi. Beli ang suba keto kone pejalane angga peli antoleh pihanesi kayang buen kita paling alas pendani kusik perlu penyakit hati dua kali karena beli supetai penyakit hati. Sekencan nalon dalam mesin cetakan alat tunangan. Di pekwe toba jangan lupa jangan lupa di pekwe toba.